Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah. وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَتِي فِي اللَّهِ rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah taala kajian kita membaca risalah Adabul Isyrah wa dzikru as-suhbah wal ukhuwah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya di antara nikmat Allah yang sangat besar kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin adalah ulfah, kecondongan hati bainahum. Kecondongan hati di antara mereka. Kecocokan. Yang mana kalau sudah ada ulfah, ada kecondongan hati, ada kecocokan, hubungan itu akan menyenangkan. Hubungan itu akan membuat senang, damai. Suasananya itu enak, nyaman. Terlebih lagi khatibil azani Allahu wa iyyakum, terkhusus dipersempit lagi ketika ukhuwah itu dibangun di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salafiyin. Sepemahaman, akidahnya sama. Belajarnya sama. Tujuannya sama. Memiliki ilmu, meskipun ilmunya berbeda-beda, akan tetapi usulnya, pokoknya, insya Allah itu semua sudah pada tahu. Sudah ada kecondongan hati di antara kita. Kenyamanan, kedamaian, ketentraman, senang ketemu teman, senang ketemu ikhwah, senang ketemu saudara. Meskipun saudara seiman, ya. Dan ini adalah sebenarnya awsaq ural iman. Meskipun tidak ada jalur keturunan, tidak ada darah, tidak ada jalur darah. Akan tetapi khatibil azani Allahu ayyakum, ketika dipertemukan, ketika dikenalkan, ketika dikumpulkan di atas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah persaudaraan di atas manhajiyah, itu merupakan sebuah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sampai Allah mengingatkan wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah karuniakan untuk kalian. Dan ini khatibil azani Allah wa iyyakum harus dijaga. Harus dilestarikan. Agar hubungan yang nyaman ini, hubungan yang indah ini, hubungan yang baik ini, keadaan yang enak ini tidak tergerus. tidak buyar, tidak menghilang. Yang mana kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, apabila hubungan bainal mu'minin, antara kaum mu'minin itu baik, hubungannya baik, ukhuwahnya baik, Islam itu akan kuat. Mereka akan bersatu. Tidak bisa dipungkiri bainahum, antara mereka itu ada ikhtilaf, ada perselisihan, gak bisa dipungkiri. Iya. Perkara yang wajar, perkara yang lumrah kalau ada perselisihan. Akan tetapi seorang yang tahu manhaj salaf, tahu metodenya Nabi SAW, metodenya para sahabat, para imam, para ulama kita salafun as-salih, memanage khilaf, mengatur perselisihan yang ada. Kalau itu perselisihan-perselisihan semata-mata perselisihan teknis atau perselisihan, itu enggak usah dianggap. Lebih mengutamakan ijtima'ul kalimah. Lebih mengutamakan kalimat kaum muslimin, terkhusus salafiyin, itu bersatu. Enggak senang yang aneh-aneh, enggak usah perpecahan, enggak usah bikin ini, enggak usah bikin itu. Kalau itu cuma sekedar permasalahan teknis kemudian menjadi masalah yang besar, maka sungguh miskin, kasihan. Di sinilah khatibillah azani Allah wa iyyakum, seseorang belajar, di antaranya adalah belajar kedewasaan. Baik untuk ikhwah ataupun tolabah. Baik. Kemarin ikhatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, telah kita sebutkan muqaddimah yang disebutkan atau yang dibawakan oleh mu'alif Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama beliau bawakan. Qala rahimahullah. Adabul isyrah. Adab-adab pergaulan. Famin adabil isyrah, di antara adab-adab bergaul, kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya dalam bergaul itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada yang harus dijaga, ada yang harus dibuang. Beliau mengatakan di antara adab bergaul adalah husnul khuluq. Modal pertama, akhlak yang baik. Husnul khuluq ma'allah wa husnul khuluq ma'al makhluk. Akhlak yang baik dengan Allah dan akhlak yang baik dengan makhluk. Dan pokok, nah, pokok yang pertama, inti yang asalnya gitu ya, dari semuanya ini nanti akan yatafarraq, nanti akan bercabang. Intinya itu adalah jujur dan ikhlas. Modal husnul khuluq itu jujur dan ikhlas. Husnul khuluq ma'allah. Memang tugas manusia itu untuk beradab kepada Allah. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dengan sami'na wa sadaqna, sami'na wa ata'na, wa sami'na wa sabarna. Yang pertama tadi, ikhlas dan jujur itu sebagai asalnya, sebagai intinya. Kemudian kalau sudah dibangun di atas dua poin tadi, jujur dan ikhlas tadi, itu kesananya itu akan mudah. Sami'na wa shadaqna. Kami mendengar dan kami benarkan. Khobar-khobar dari Allah, khobar-khobar dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, dibenarkan. Kemudian, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat perintah-perintah Allah dan Rasulnya, larangan-larangan Allah dan Rasulnya ditaati, perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Wasami'na wa sabarna, dan kami dengar dan kami sabar. Sabar akan ujian, ibtila. Wassalamu ala afiyah. Ini husnul khuluq ma'allah. Nah, pembahasan kita ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, husnul khuluq ma'al makhluq. Tadi yang pertama itu harus didahulukan. Berikutnya, husnul khuluq ma'al makhluq. Berakhlak mulia sesama makhluk dengan saudara kita. Ini yang harus dijaga. Kalau belum tumbuh, ditumbuhkan. Buat para santri juga demikian. Sama temannya, itu harus berakhlak yang baik. No bully. Gak ada bully, pembulian. Gak ada meremehkan. No tahkir. Nah. Gak ada meremehkan. Husnul khuluq bersama makhluk disebutkan oleh para ulama itu yadur berkisar pada tiga perkara. Yang pertama itu adalah kaful adza. Menahan gangguan. Apa menahan gangguan? Jangan menyakiti saudaramu dengan apapun itu, baik dengan lisan ataupun dengan tangan. Menahan gangguan, jangan mengganggu saudaramu. Gangguan itu kan macam-macam. Dan gangguan yang paling ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, paling sering, meskipun enggak menutup kemungkinan apa namanya? Satunya juga sering, yang lain juga sering. Gangguan yang paling sering atau sesuatu yang paling sering memunculkan percikan atau memunculkan suasana yang tidak mengenakan itu adalah dari lisan. Yang bisa berujung dari lisan menuju fisik. Bahayanya lisan ya itu. Kalau sekarang ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya sama dengan lisan itu sama dengan apa namanya? Kitabah, nulis. Nulis juga sama. Alkitabah itu laha maqamul khitabah. Tulisan itu sama seperti ucapan. Nah. Apalagi sekarang banyak apa namanya? Banyak komunikasi, sering komunikasi dengan ketikan, dengan tulisan. Ketikan itu tulisan. Harus diperhatikan baik-baik. Kalau mau menyampaikan sesuatu, harus dipertimbangkan baik-baik. Selain kita harus tahu karakter saudara kita, watak saudara kita, atau kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana saudara kita ini, wataknya gimana, sifatnya gimana, apakah orang yang suka tersinggung, mudah tersinggung, sehingga kita bisa menyesuaikan ikhatifil azani Allah wa iyyakum ketika kita berkomunikasi baik lisan ataupun tulisan. Jangan sampai gara-gara semata-mata niatnya guyon niatnya, cuman ternyata dibawa ke dalam hati, dimasukkan hati, yang membuat suasana gak nyaman. Yang tadinya baik, niatnya guyon, namun tidak pada tempatnya. Bisa menjadi membawa suasana yang tidak diinginkan. Yang mana seandainya dia menahan dari berucap tadi atau ketikan tadi, itu lebih mudah untuk diredam daripada setelah terjadi. Kalau sudah terjadi, katibillah zani Allahu ayyakum atau qablan dalik, kalau dia nahan aja, nggak ngomong tadi, nggak ngetik tadi, gitu ya, itu nggak akan muncul yang kayak gitu. Masalahnya hanya dia diri sendiri. Ah, salah. Dia pertimbang-timbangkan dulu, ini kira-kira kalau saya mengatakan ini tersinggung enggak, kalau saya mengetik ini tersinggung enggak, saya memposting ini tersinggung enggak. Masalahnya antara dia, iya apa enggak, udahlah enggak usah daripada nanti muncul masalah di belakang. Tal. Daripada asal di-share atau asal ngomong yang membuat tersinggung pihak lain, jadi malah sulit untuk dikembalikan seperti semula, butuh tahapan, butuh proses. Agata. Lebih berat. Oleh karena itu, yaitu menjaga kaful adha, menjaga atau menahan gangguan. Jangan sampai kita mengganggu, menyakiti orang lain dengan apapun itu, ucapan ataupun perbuatan. Merendahkan saudara kita, meremehkan saudara kita. Kafa bil mar'i minasyar ayyahkira akhahu al-muslim. Cukuplah kejelekan itu ada pada seseorang ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Padahal merendahkan, meremehkan, ini belum kemana-mana, belum menyakiti yang lainnya ini. Cukup dia itu dikatakan jelek apabila dia meremehkan saudaranya. Kaful adha, menahan gangguan, siapapun itu. Terlebih lagi yang lebih tua, yang sepadan, ataupun yang lebih muda. Wabadlu nada, perkara yang kedua yang masuk husnul khuluq bersama makhluk terhadap makhluk itu adalah badlu nada. Memberikan bantuan. Bantuan berupa apa? Apapun yang bisa dilakukan. Membantu saudaranya, membantu saudaramu. Bisa bantu materi, bisa bantu tenaga, bisa bantu memberikan pengajaran, ngajari. Di antara para tolabah, santri mungkin ada yang lebih pinter, satunya enggak, minta diajari, bantu dia. Itu termasuk husnul khuluq. Atau kalau tidak mampu, ikhatibillahizani Allah wa yakum, di sana masih ada kesempatan, satu kesempatan yang insya Allah semuanya mampu memberikan bantuan ini, yaitu doa, mendoakan saudaranya. Kalau dia nggak mampu materi wala fisik, maka bantulah dengan doa, semuanya bisa insya Allah. Dan orang yang memberikan bantuan, ikhatibillah zani Allahu ayyakum, memberikan bantuan kepada orang lain, itu ada faedahnya. Selain pahala dan membuat naam. Di antara faedah pentingnya, ikhatibillah zani Allahu ayyakum, itu adalah menghilangkan sesuatu yang ngegrundel dalam hati. Macam-macam. Bisa iri, bisa hasad, bisa benci, dan yang lainnya. Apabila kita membantu orang, misalkan ada orang yang, ya Allah, kayak dia pernah menyakiti saya, atau pernah berbuat sesuatu yang kurang enak, atau yang lainnya, kita mendoakan kebaikan untuknya. Hal tadi, hal yang mengotori hati kita, misalkan ya, hal yang menyakiti hati kita, itu akan perlahan-lahan, itu akan hilang. Bahkan bisa hilang. Membersihkan hati. Husnul khuluq. Badlun nada. Dia orang yang terus menyakiti saya, Ustaz. Sering menyakiti. Bantu dia. Siapa tahu dengan bantuanmu nanti dia akan luluh kepadamu. Kamu gak bisa membantu materi, fisik, ila akhirihi, bantu dengan doa. Kamu menginginkan kebaikan untuknya. Dan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nanti saya rugi, Ustaz. Ada ruginya orang berbuat baik itu. Kalau ikhlas karena Allah. Kalau jujur karena Allah. Gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Meskipun dibalas dengan kejelekan. Gak ada ruginya. Orang yang berbuat baik itu. Loh, yang mencatat kebaikan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu kebaikan kita Allah jalla wa ala. Dan Allah yang akan membalasnya. Kita gak butuh balasan orang. Dan yang ketiga disebutkan oleh para ulama, talaqatul wajh. Bermuka enak, bermuka manis, bermuka ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum, apabila hubungan setiap kaum muslimin, terkhusus lagi salafiyin, itu bisa dibangun dengan hal-hal yang tadi, dengan husnul khuluq, Masya Allah, hubungannya sangat enak. Hubungannya sangat nikmat, hubungannya sangat indah. Pengennya tuh kumpul bareng saudaranya. Gak ada rasa wahsyah. Wahsyah itu asing atau nufroh. Ya lah, ketemu wong iki maning. Lah, ketemu orang ini. Lah, males lah. Lah, males lah. Dan ini khatibilazani Allahu ayyakum, itu ilmu praktek, ilmu yang tajrubah, ilmu percaya sudah terjadi, ilmu praktek nyata. Oleh karena itu, kembali lagi, di antara modal utamanya adalah muhasabatun nafs, mengoreksi diri. Ada sangat, perkara ini sangat dibutuhkan sekali dalam berukhuwah. Kita kenal siapa teman kita kenal siapa yang kita ajak ngobrol. Kita tahu wataknya, kita tahu sifatnya. Jaga perasaannya. Bukannya enggak boleh. Berarti enggak boleh kita bercanda atau apa. Boleh. Boleh. Dulu para sahabat pun bercanda. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan bercandanya mereka luar biasa. Sampai lemparan-lemparan apa namanya. Semangka. Bercandanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Akan tapi enggak baperan. Ketika ada yang baperan, diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika ada yang orang yang dipukul dari kalangan Ansor atau Muhajirin dipukul belakangnya bagian patahnya, ya halal Ansor ya Muhajirin, langsung marah Nabi Shallallahu Wasallam. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan perkara itu, karena itu adalah perbuatan, karena itu adalah hal yang busuk, yakni ta'asub asobiyah. Harus dijaga. Bercanda boleh, boleh. Karena itu adalah, karena bercanda itu bisa mencairkan suasana, bisa mendekatkan suasana. Akan tetapi, tahu kadarnya dan tahu siapa yang diajak bercanda. Tidak semua orang kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Saya hati insya Allah akan datang pembahasannya. Kita harus tahu siapa yang kita ajak ngobrol ini. Nah, biasanya muncul sesuatu itu karena pukul rata. Nah, dipukul rata, pokoknya saya ya seperti ini, bermuamalah dengan siapa saja ya seperti itu. Akhirnya ada orang yang gak pas, gak seneng. Kalau gak seneng, sudah muncul perasaan gak seneng, wah udah. Sudah munculnya saja udah gak seneng, mau diajak tawun, kumpul, atau yang semisalnya, si Fulan ada gak ya? Mungkin orang lain gak tahu, malas sono si Fulan. Lah, malas sono si Fulan. Kata. Dan bisa terjadi? Bisa terjadi, sangat bisa. Dan kalau sudah seperti itu, akan mulai menjauh, menjauh, menjauh. Oleh karena itu harus yang satu sisi, satu pihak, yang pihak satu itu harus mawas diri, harus introspeksi, harus koreksi, harus muhasabah, dan harus ngerti siapa yang diajak ngobrol. Dari sisi yang lainnya, satu sisi yang lain, juga harus lapang dada. Jangan mudah baperan. Talaqatul wajh. Bahkan ya khatibil azani Allah wa iyyakum, talaqatul wajh itu penting. Talaqatul wajh itu la takhiranna syai'an minal ma'ruf hatta antalqa bi akhika bi wajhin taliq. Au antalqa akhaka bi wajhin taliq. Jangan sedikit pun kalian meremehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang sumringah. Wajah itu sangat mempengaruhi. Ketika seorang bertemu dengan saudaranya, wajahnya sudah enggak ngenakin, ada pertanyaan. Nopo ya? Opo maneh? Wajahnya sudah kecut duluan. Nah, mending kalau kecut pahit. Apalagi melengos. Kolas. Salah apa diriku? Iya, kalau dia kemudian introspeksi. Nah, kalau cuek-cuekan aja, bisa jadi khatibil azani Allahu ayyakum, atau membalas perkara yang sama, dibalas dengan hal itu juga, bisa berpengaruh terhadap ukhuwah. Prung-prung aja, ketemu bleng gitu. Dan bisa berefek pada kedepannya. Qala rahimahullah. Husnul khuluq ma'al ikhwan wal aqran wal ashab. Berakhlak baik dengan teman, ikhwan, teman, wal aqran, aqran, teman sangat dekat, wal ashab, dan sahabat. Tadi dhobitnya ya, kaful ada, badlun nada, dan talaqatul waj, menahan gangguan, jangan menyakiti saudaramu, dan berbuat baik kepada saudaramu, serta bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Kalau antum bisa menerapkan ini, dan orang-orang senang bergaul dengan antum, masya Allah. Membuat orang lain itu senang bergaul dengan antum. Iqtida'an bi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Mencontoh, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang tidak senang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mentang-mentang punya jabatan, jangan mentang-mentang punya kedudukan, jangan mentang-mentang punya harta, ila akhirihi, kemudian ikhatibila azani Allahu wa iyyakum, mudah menyikapi saudaranya atau mudah bersikap kepada saudaranya dengan semena-mena. jabatan antum apa, kedudukan antum apa, harta antum seberapa, itu semuanya masih di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Rasul sallallahu alaihi wasallam berteman dengan siapapun, bersahabat dengan siapapun. Bahkan dalam doa beliau alaihi salatu wasallam, meminta di antara doa beliau adalah dijadikan hati beliau cinta kepada orang-orang miskin. Tidak pernah beliau alaihi salatu wasallam meremehkan seorang pun hatta anak kecil. Sampai pun anak kecil tidak beliau remehkan alaihi salatu wasallam. Tidak beliau rendahkan. Dan beliau memang benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ada kesempatan sedikit untuk berbuat baik, beliau lakukan. Ingat kisah anak Yahudi yang sakit, yang dijenguk oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, kemudian didakwai untuk masuk Islam. Anak kecil ini loh. Orang tuanya, keluarganya masih Yahudi, dia juga masih Yahudi. Sakit, Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar, ya Allah. Meskipun anak kecil, dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan didakwai untuk masuk Islam. Tidak meremehkan sekecil apapun, apalagi ini perkara besar, memasukkan orang ke dalam Islam. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, bersabda alhamdulillahilladzi anqadha hadzal gulam, au alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, au kama qala alaihi salatu wasallam. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Ini anak kecil. Terlebih lagi dengan orang-orang yang seumuran atau yang di atasnya. Yang lebih sepuh. Dengan sahabat juga demikian. Dengan teman dekat juga demikian. Kaful adza. Jangan diantara kaful adza menjaga. Ikhatibil azani allahu wa'ayyakum. Tidak menyakiti, menahan. Supaya tidak menyakiti adalah menjaga amanah. Tidak berkhianat kepada temannya. Tidak mengkhianati saudaranya. Amanah menjaga saudaranya. Apabila saudaranya punya rahasia, minta tolong, jangan disampaikan ya. Jangan disampaikan. Fa'inahu qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, waqad qila lahu, dan telah ditanyakan atau ditanyakan kepada beliau, ma khairu ma'u tiya al-mar'u, perkara terbaik apa yang diberikan kepada seorang hamba? Perkara terbaik apa yang diberikan kepada seseorang, dianugerahkan kepada seseorang? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, husnul khuluq. Husnul khuluq, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hadis lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍa, para sahabat, para Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertanya kepada mereka, atadruna ma aktsaru ma yudkhilul jannah? Apakah kalian tahu perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab demikian. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Masyaallah. Nah, kemudian berikutnya, diantara adabul isyraf, diantara adab dalam bergaul, tahsinul uyub, tahsinul uyub. Kalau diterjemahkan tahsinul uyub secara letterlek, memperbaiki aib. Memperbaiki aib. Maksudnya ikhati filah azani allahu ayyakum, memperbaiki aib di sini bukan berarti ikhati filah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang punya aib terus dipuji. Tidak. Di antara maknanya adalah satru aibi ikhwanik, menutup aib saudaramu. Adapun khotok, kesalahan, ya perlu diperbaiki. Perlu adanya nasihat. Akan tetapi, untuk kesalahan saudaramu, nanti akan kita sampaikan insya Allah, kesalahan seperti apa yang perlu untuk ditutupi, kesalahan saudara kita yang perlu untuk ditutupi. Itu adalah di antara min husnil khuluq dan upaya untuk menjaga uwah. Qala rahimahullah, wa minha tahsinu ma yu'ayyinuhu min uyubi ashabih. Dan di antara adab bergaul adalah memperbaiki apa yang dia lihat, yu'ayyinuhu min uyubi ashabih. Memperbaiki apa yang dia lihat dari aib-aib saudaranya. Ya, banyak di antara upaya untuk memperbaiki, kalau tadi kita sebutkan satru aurati atau satru uyubi ikhwa al ikhwan, menutup aib saudaranya. Di antaranya yang lain pula ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum an nasihah, menasihatinya. Enggak perlu disebarkan, jangan disebarkan aib saudaramu. Faqad qala Ibnu Mazin, berkata Ibnu Mazin rahimahullah, al-mu'min, seorang yang beriman, yatlubu ma'adhira ikhwani. Seorang yang beriman, seorang mu'min, itu akan mencari uzur saudaranya. Maksudnya apa? Ketika dia melihat saudaranya berbuat kesalahan, dan saudaranya ini, katibillah zani Allah wa iyyakum, memang tidak masyhur berbuat syar, tidak masyhur berbuat kejelekan, dia ma'ruf dengan kebaikan. Kita tahu saudara kita baik, namun suatu waktu dia berbuat suatu kesalahan. Seorang mukmin itu akan mencari uzur untuk saudaranya. Tidak serta merta langsung mencela. Apalagi diumumkan di khalayak ramai, disampaikan ke saudara-saudaranya, disampaikan ke teman-temannya yang lain, si fulan demikian, padahal baru kali itu dia melihat saudaranya melakukan itu. Seorang mukmin, kata beliau rahimahullah, akan mencari uzur untuk saudaranya. Subhanallah. Kalau hubungan kita ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum dibangun di atas ini, kita kan tahu nggih, saudara-saudara kita salafiyin, ketika ada salah satu saudara kita terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada ketergelinciran, loh, si fulan demikian, dia lihat, loh kok dia melakukan ini, cari uzur untuknya. Tentu saja ditathabuti, dicari, syukur-syukur bisa dinasehati, bertanya, berdiskusi, langsung nasihat empat mata. Kenapa kamu melakukan ini? Itu seorang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya demikian diantaranya. Itu diantara prakteknya ya kayak gitu. Wal munafik, adapun munafik, yatlubu asaratihim. Kerjaannya orang nifak, ahlu nifak, orang yang munafik, itu dia akan mencari aib-aib saudaranya. Dicatat sama dia, dikumpulkan sama dia. Kemudian, nah, apa fungsinya? Apa manfaatnya? Kalau dia seorang yang nasih, sadik, dia orang yang menasehati, yang jujur dalam menasehati, jujur dalam ukhuwah, dia nasihati langsung. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Gak sampai nunggu kesalahannya deret banyak. Dan tidak perlu man tataba'a aurat al-muslim, barang siapa mencari aurat seorang muslim, tatabu' mencari-cari kesalahan seorang muslim, niscaya Allah yang akan mencari-cari kesalahannya. Dan bagaimana mungkin dia bisa lari dari Allah? Bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi dari Allah? Mau lari kemana dia dari Allah? Aina tadhhabun? Mana kalian akan mau pergi? Wa qala Hamdun al-Qassar, dan berkata Hamdun al-Qassar, idza zala akhun min ikhwanik, apabila ada salah seorang dari saudaramu terjatuh pada kesalahan, fadlub lahu 90 udhron, carilah untuknya 90 uzur. Fa in lam yaqbal dzalik, kalau kamu enggak bisa menerimanya, fa antal ma'ib, maka engkau adalah orang yang tercela. Yakni yang pertama adalah harus mencari uzur. Namun ikhatibil azani Allah wa iyakum, ini ada catatannya. Siapa saudara kita yang pantas untuk kita beri uzur, dan siapa saudara kita yang, atau siapa orang yang tidak pantas kita beri uzur? Siapa yang kita cari uzurnya? Insya Allah dia enggak demikian, demikian, demikian, demikian. Dan siapa yang, lah, enggak perlu dicari uzurnya. Kenapa? Karena di situ ada perbedaan. Ada orang yang berbuat ikhatibil azani Allahu wa iyyakum, sebagaimana tadi kita sebutkan. Kalau saudara kita itu ma'ruf, dikenal akan kebaikannya, tidak dikenal darinya kejelekan, kita tahu dia itu orang yang baik, enggak pernah berbuat aneh-aneh. Akan tetapi kali ini, kali itu, dia melihat saudaranya ini berbuat kejelekan, maka cari uzur untuknya. Beda halnya kalau memang orangnya ma'ruf bisyar, ma'ruf dia dikenal dengan kejelekan. Ngapain cari uzur? Lah dia emang pekerjaannya kayak gitu, dia biasa kayak gitu. Orang yang seperti ini enggak perlu dicari uzur. Terkait dengan menutupi aib, ikhatibil azani Allah wa iyyakum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim atau seorang mukmin, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Subhanallah. Siapa yang enggak pengen ditutup aibnya oleh Allah di akhirat? Di dunia dan akhirat. Kita itu ikhatibil azani Allah wa iyyakum, kita semua itu punya kesalahan, kita semua itu punya dosa, kita semua itu punya aib. Seandainya bukan karena Allah yang menutupi aib kita, tidak ada seorang pun yang mau bergaul dengan kita. Kalau kata Wasi' rahimahullah, laukana lidzunubi rihun, seandainya dosa itu punya aroma, tidak ada seorang pun yang akan duduk di sampingku. seandainya dosa itu punya aroma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga aurat kita, yang menutupi aurat kita. Oleh karenanya apabila kita melihat ada saudara kita yang berbuat kesalahan dan kita tahu dia orang yang baik, jangan disebar. Dan ini dosa besar kalau misalkan dia menyebarkannya, menyebarkan kejelekan di tengah-tengah kaum mukminin, apalagi dia masyhur dengan kebaikan namun disebar kejelekannya. La haula wala quwata illa billah. Man tataba arata akhih, barang siapa mencari-cari aurat saudaranya, aib saudaranya, kesalahan saudaranya, tataba Allahu auratahu. Niscaya Allah yang akan mencari kesalahannya dan membongkarnya, membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini dulu ikhati filah rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pertemuan berikutnya bidznillahi taala wa taufiqi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.